Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala dari ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala pada kitab Al-Usul As-Sittah, ketika beliau menyatakan min a'jabil ujab wa akbaril ayati adallati ala qudratil malik al-ghulab sittati usulin bayyanaha Allahu ta'ala bayanan wadihan lil awam fauqa ma yadhunnu adh-dhannun thumma ba'da dhalika ghalata fiha adhkiya'ul 'alam wa 'uqala'u bani adam illa aqallal qalil. Kata beliau Asy-Syaikh Al-Fauzan, fa Syekh rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-kalimat, Asy-Syaikh di dalam kalimat-kalimat ini menjelaskan perkara yang termasuk sangat aneh, bahwa manusia mereka membaca Al-Quran, bahkan mereka banyak dan sering membacanya, mengkhatamkannya, menghafalkannya, mentartilkannya, bahkan luar biasa perhatian mereka yang begitu besar terkait dengan lafaz-lafaz Al-Quran, dari sisi tajwid, hukum-hukum mad diperhatikan, hukum-hukum idgham, gunnah, iqlab, wal idhar, wal ikhfa. Mereka memiliki perhatian yang sangat luar biasa. Kita katakan barakallahu fikum, kata Syekh, wa hadza syai'un thayyib. Ini sesuatu yang bagus. Sesuatu yang bagus senantiasa membaca Al-Qur'an, mengkhatamkan Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mengetahui hukum-hukum tajwid. Walakinnal aham. Tetapi perkara yang paling penting bukan sekedar ini. Namun yang dimaksudkan dan perkara yang paling terpenting adalah tadabburul ma'ani, mentadabburi makna-makna Al-Quran. Wattafaquh fi kitabillah, dan memahami kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menimbang amalan kita, menimbang amalan manusia dengan kitabullah. Apakah amalan kita ini sudah sesuai dengan kitabullah, ataukah justru menyelisihinya? Inilah yang dituntut dari kita barakallahu fikum. Ikhwani fiddin wa akhwati barakallahu fikum. Lalu kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah melanjutkan ucapan beliau pada matan kitab ini dan memasuki al-aslul awal, landasan pokok yang pertama. Kata beliau rahimahullah, al-aslul awalu ikhlasud dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Landasan pokok yang pertama adalah ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Ta'ala semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mensyarah, menjelaskan kalimat ini, landasan pokok yang pertama dari 6 landasan utama yang sedang kita bahas adalah ikhlasuddin lillahi wahdahu la syarikalah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Inilah dasar yang paling pokok. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dasar yang paling pokok dan qa'idatuddin, qa'idah agama. Dan permasalahan ini barakallahu fikum, dialah permasalahan yang terjadi permusuhan antara para anbiya, para nabi dengan umat-umat mereka. Tatkala para anbiya tersebut, mereka ingin memperbaiki hadal asal, memperhatikan landasan pokok yang pertama ini, memperbaikinya, yang karena perkara tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya karena hal itu. Dan dengan perkara inilah al-ikhlas, Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan sa'adah, keberuntungan dan kebahagiaan mereka. Bukanlah perkara yang terpenting, kata Syekh Al-Fauzan, bukanlah perkara yang terpenting bahwa seseorang itu senantiasa berpuasa, senantiasa menunaikan salat, wa yuktsiru minal ibadah, dan memperbanyak berbagai macam ibadah. Tetapi yang paling terpenting adalah al-ikhlas. Amalan yang sedikit disertai dengan keikhlasan adalah kebaikan. Naam. Jauh lebih baik daripada amalan yang begitu banyak tetapi tidak ada keikhlasan. Seandainya manusia senantiasa salat malam dan siang harinya, senantiasa bersedekah dengan harta yang ada pada dia, mengamalkan berbagai macam amal-amal kebaikan secara zahirnya, lakin biduni ikhlas, tetapi itu semua ditunaikan tanpa adanya keikhlasan, fala fa'idata fi amalih, maka tidak ada faedah pada amalannya. Karena yang terpenting adalah ikhlas. Wal ikhlas ma'nahu, adapun ikhlas maknanya kata Syekh Al-Fauzan, tarku syirki wa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah, meninggalkan syirik dan mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk ditujukan kepadanya ibadah meskipun dia telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat terhormat, fadilah yang ada pada dirinya. Tidak ada seorang pun yang berhak atas perkara tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun di kalangan malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pula para rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus, dan tidak pula para awliya wassalihin yang memiliki hak untuk ditujukan kepada mereka sebagian terkecil dari ibadah yang ada pada kita atau yang kita lakukan. Hadza huwal asl, inilah yang pokok, yang dasar. Dan tidak akan mungkin tertunaikan, terrealisasikan dengan baik landasan pokok yang pertama ini illa bitarkis syirik, kecuali dengan meninggalkan perbuatan syirik. Adapun seseorang yang dia mencampurkan ibadahnya antara menunjukkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi di waktu yang lain, pada kesempatan yang lain, pada ibadah yang lainnya, dia pun menunjukkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fahada amaluhu habitun, maka orang yang demikian amalannya batil. Amalannya terhapuskan. Adapun seseorang yang dia mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, fahada huwa sa'id. Inilah orang yang berbahagia, inilah orang yang mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan, meskipun amalannya sedikit. Meskipun amalannya sedikit. Faqalilun ma'al ikhlas, qalilul amal ma'al ikhlas. Sedikit amalan disertai dengan keikhlasan, penuh dengan tauhid, meninggalkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, fihil khair. Padanya ada kebaikan, wa fihin najah. Dan padanya ada keberuntungan dan kesuksesan. Perhatikan kata Syekh Al-Fauzan, hadithul bitaqah, hadith al-bitaqah, la yakhfa, sama sekali tidak tersembunyi atas kita. Bukan hal yang samar lagi bagi kita. Tentang seseorang yang Allah Jalla Subhanahu wa taala membangkitkan dia di yaumul qiyamah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghisabnya, ketika ditampakkan kepadanya amalan-amalan dia, ternyata dia memiliki catatan dosa dan kemaksiatan tis'atan wa tis'ina sijillah, 99 lembar catatan yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan, yang masing-masing lembar catatan itu sejauh mata memandang masing-masingnya. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada dia, adakah yang kamu ingkari dari lembar catatan dosa dan keburukan ini? Sama sekali tidak ada. Tidak ada satupun yang dia ingkari. Sama sekali. Bahkan ketika Allah Jalla Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, adakah satu kebaikan yang engkau lakukan? Dia malah menyatakan tidak ada. Tetapi Allah Jalla Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil dan maha bijaksana, yang tidak ada seorang pun di antara hamba-hamba Allah yang terzalimi di hari itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan bitaqah, satu lembar catatan kecil yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah, yang dia ucapkan dengan ikhlas dari hatinya, dalam keadaan dia mengimani tuntutan yang terkandung di dalamnya dengan penuh keyakinan. Dan ketika bitaqah ini ditimbang dengan tis'atan wa tis'in sijillah, dengan 99 lembar catatan dosa dan kemaksiatan tersebut, ternyata 99 lembar itu terangkat, yang menunjukkan lebih besar nilai kalimat la ilaha illallah yang telah dia ucapkan. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kata Syekh Al-Fauzan, hadza huwal ikhlas. Inilah keikhlasan. Fa huwa ma qalaha mujarradu lafdhin. Dia tidak mengucapkannya sekedar dilafadzkan begitu saja. Wa innama qalaha 'arifan bi ma'naha. Tetapi dia mengucapkannya dalam keadaan dia mengetahui maknanya, mu'taqidan bima dallat 'alaihi, dan dia meyakini tuntutan yang terkandung di dalam kalimat ini. Naam. Sehingga ikhwani a'azzanillahu wa iyyakum, menunjukkan, memberikan sebuah pelajaran penting kepada kita, bahwa amalan yang sedikit ma'al ikhlas yunji sahibaha, akan menyelamatkan pemiliknya dan pelakunya. Lantas bagaimana kata Syekh dengan seseorang yang amalannya begitu banyak, amalan saleh, amalan kebaikan yang dia lakukan telah begitu banyak, dan disertai dengan penuh keikhlasan kepada Allah, disertai dengan tauhid, dan dia berupaya meninggalkan kesyirikan kepada Allah, bagaimana dengan orang yang demikian? Sehingga kata beliau hafizahullahu ta'ala, hadza fihi dalalatun, di sini padanya terdapat sebuah dalalah, penunjukan, ala annal ikhlasa wa in kana qalilan, bahwa keikhlasan meskipun sedikit, yakni amalannya sedikit, faqad yunjillahu bihi sahibahu, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan pelakunya, wa yukaffiru anhu jami'az dzunub was sayyi'at, dan Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan, menghapuskan semua dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Dan bahwasanya idza faqada al-ikhlasu, ketika keikhlasan itu tidak ada, ketika keikhlasan itu hilang, fala fa'idata min kathratil a'mal, maka tidak ada faedah sama sekali dari banyaknya amalan. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, melanjutkan ucapan beliau masih pada al-aslul awal, landasan pokok yang pertama, setelah mengucapkan al-aslul awalu ikhlasud dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah wa bayani ziddihi alladhi huwa syirik awa bayanu ziddihi alladhi huwa asyirik, dan menjelaskan lawannya yaitu syirik. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan naam tauhid, sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan lawannya yaitu kesyirikan. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, diddu at-tauhid, lawan dari tauhid adalah asyirku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fattauhid, maka tauhid maknanya huwa ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah di dalam beribadah. Wasyirku, sementara syirik maknanya huwa adalah sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah, memalingkan sebagian dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Seperti beliau contohkan az-zabah, penyembelihan, nadar, doa, istighatsah, ila akhiri anwa'il ibadat, sampai yang terakhir dari macam-macam ibadah. Jika berbagai macam ibadah ini salah satu di antaranya ditujukan dan diserahkan kepada selain Allah, hadza huwa syirik, inilah perbuatan syirik. Naam, inilah perbuatan syirik. Wasyirku al-maksud huna, dan kesyirikan yang dimaksudkan di sini kata Syekh adalah huwa syirku fil uluhiyah, kesyirikan di dalam ibadah. Amma syirku fil rububiyah, adapun syirik dalam rububiyah, keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta, keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rizki, mengatur alam semesta, yang menguasai arsy yang agung, kata Syekh, hadza ghairu mawjudin fil ghalib, ini secara keumuman mayoritas hampir tidak ada. Hampir tidak ada manusia dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mengingkari tauhid ar-rububiyah. Hampir tidak ada. Semua umat mereka mengakui tauhid ar-rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala ittiraran, dalam kondisi terpaksa. Naam. Ada sebagian orang yang mereka mengingkari pada lisan-lisan mereka, hatta Fir'aun alaihi la'natullah, Fir'aun yang dia telah memproklamirkan kepada manusia, ana rabbukumul a'la, aku rob kalian yang paling tinggi, hakikatnya Allah bongkar apa yang tersimpan di dalam kalbunya, bahwasanya dia meyakini tentang rububiyah Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Naam. Mereka meyakininya di dalam hatinya. Li'annal iqrar bihi daruri. Karena pengakuan terhadap rububiyah Allah jalla subhanahu wa ta'ala adalah perkara daruri. Semua makhluk, kata Syekh Al-Fauzan, itu mengetahui dan mengakui bahwa alam semesta ini tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya seorang pencipta. Tanpa adanya satu pencipta. Alam semesta ini yang begitu teratur, yang berada pada puncak keteraturannya, tidak akan mungkin ada dengan sendirinya, begitu saja, secara kebetulan. Tidak sama sekali. Perhatikan, yang dalam hal ini yang berbicara adalah fitrah manusia. Ketika sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur pada waktu salat maghrib di Hudaybiyah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka dicipta tanpa adanya pencipta ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, muncul dalam benak beliau bahwasanya ini adalah pembagian secara akal. Apakah makhluk manusia dan alam semesta ini dicipta tanpa ada seorang pencipta? Maka fitrahnya mengingkari hal itu. Tidak mungkin alam yang begitu besar, alam yang begitu teratur ada tanpa ada zat yang menciptakannya. Ataukah amhumul khaliqun, mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, maka lebih tidak mungkin lagi. Bagaimana mungkin kita yang sebelumnya tidak ada akan menciptakan dirinya sendiri? Maka ketika kemungkinan yang pertama itu tertolak dan kemungkinan yang kedua lebih batil lagi, maka yang pasti adalah perkara yang ketiga yang tidak disebutkan di dalam ayat ini, yaitu adanya manusia dan seluruh alam semesta ini terwujud dan teratur dengan begitu baiknya karena adanya Sang Maha Pencipta yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mentakbirkan tatkala mendengarkan ayat ini, kada qalbi ayyutira, hampir-hampir kalbuku ini terbang, hampir-hampir copot jantungku. Wahina idin waqaral imanu fi qalbi, dan sejak saat itu tertanamlah keimanan di dalam hatiku. Sehingga ikhwani fiddin azzakumullahu jami'an, pengakuan terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang sifatnya daruri dan fitri, fitrah manusia. Bukankah Rasulullah menyatakan kullu mauludin apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Allah menyatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa, sesungguhnya aku menciptakan hambaku dalam keadaan hunafa. Fitrah mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Demikian pula kaum musyrikin yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah perintahkan mereka untuk mengucapkan kalimatul la ilaha illallah sebagai kalimatul ikhlas. Dalam al-aslul awal yang sedang kita pelajari ini, ternyata mereka bukanlah orang-orang yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah. Jika engkau tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menyatakan Allah. Jika engkau tanya mereka siapa yang menciptakan diri mereka sendiri, mereka pasti menjawab Allah. Tidak ada satupun dari rububiyah Allah Jalla Subhanahu wa taala yang mereka ingkari. Sehingga barakallahu fikum, yang dituntut adalah tauhid al-uluhiyah. Dan pada tauhid uluhiyah inilah terjadi perselisihan, penentangan, permusuhan dan peperangan antara para anbiya wal mursalin dengan umat mereka. Demikian pula para dai mendapatkan berbagai macam penentangan-penentangan dari kaumnya, dari umatnya, dari masyarakatnya tatkala berupaya untuk mengajak manusia kepada kalimatul ikhlas agar mewujudkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa kaunu aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammati. Kondisi kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an itu menjelaskan tentang landasan utama ini, tentang tauhid, min wujuhin syatta, dari banyak sisi. Bikalamin, Allah jelaskan dengan ungkapan yafhamuhu abladul ammah, yang bisa difahami oleh orang yang paling awam sekalipun. Ya, bisa difahami oleh orang awam yang paling bodoh sekalipun. Yafhamuhu abladu al-ammah, bisa difahami oleh orang awam yang terbodoh sekalipun. Tentang tauhid. Perhatikan ucapan Syekh Al-Fauzan ketika mensyarah ungkapan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Allahu Jalla wa Ala yaqul, Allah menyatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kata Syekh, hal hadza kalamun ghamid. Apakah ini ungkapan yang tidak jelas maknanya? Ketika Allah menyatakan wa'budullah, sembahlah Allah semata, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Apakah ungkapan Allah di dalam ayat ini adalah kalamun ghamid? Ucapan yang tidak jelas maknanya? Kata beliau hafizahullah ta'ala, Asy-Syaikh Al-Fauzan, al-awamu yafhamunah. Orang awam faham maknanya. Orang awam faham maknanya bahwa Allah Jalla Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Naam. Meskipun mereka tidak belajar, mereka sudah faham dari bahasa mereka. Ini baru satu ayat. Wal Qur'anu mamlu'un min mithli hadza, sementara Al-Qur'an dipenuhi dengan ayat-ayat yang semisal dengan ini. Memerintahkan untuk mentauhidkan Allah dan melarang dari berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhil ayat, ayat-ayat ini kata Syekh Al-Fauzan, yamurruna 'alaiha wa yaqra'unaha, senantiasa mereka lewati, senantiasa mereka baca, lakin la yufakkiruna fiha, tapi mereka tidak mikir. Tidak mikir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Tetapi mereka menyatakan ya 'Ali, Ya Husain, Ya Badawi, Ya Tijani, Ya Abdul Qadir. Ini manusia. Senantiasa mereka membaca ayat ini. Setiap hari mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tetapi di waktu yang sama, lisan-lisan mereka senantiasa menyeru dan memanggil nama-nama tadi yang kita sebutkan. Ya Ali, Ya Hasan wal Husain, Ya Fatimah, Ya Hasan al-Badawi, Ya Tijani, Ya Abdul Qadir al-Jailani. Wahakada. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Padahal nama-nama yang sering mereka seru dan sering mereka panggil ini adalah fulanun mayyit, orang yang sudah mati. Naam. Padahal sungguh kata Syekh Al-Fauzan, wa hadha alladhi yunadi al-mayyit. Orang ini yang senantiasa memanggil orang yang meninggal ini tadi, terkadang mereka adalah orang yang hafal Al-Quran dengan qira'atus sab'ah atau qira'ah yang 10. Mereka pintar dengan hukum-hukum tajwidnya dengan tajwid yang luar biasa. Yuqimunahu iqamatas saham. Dia benar-benar menegakkannya sebagaimana tegaknya sebuah tombak. Naam. Atau sebuah anak panah. Benar-benar luar biasa. Hafalannya sangat mengagumkan. Bacaan Al-Qur'annya begitu luar biasa. Bahkan tidak jarang mereka mengetahui na'am barakallahu fikum qira'ah as-sab'ah. Tetapi kondisi mereka demikian. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Pada permulaan kitab ini, sebelum memasuki al-aslul awal, yang kita sebutkan pertama kali bahwa ini termasuk perkara yang sangat aneh. Ya. Yang sangat mengherankan. Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang, yang bisa difahami oleh orang yang paling bodoh sekalipun dari kalangan orang awam, tetapi banyak orang-orang yang cerdas, naam, para adhkiyaul alam, para cendikiawan dunia, wa uqala bani Adam, dan para pemikirnya bani Adam, mereka terjatuh ke dalam kekeliruan dan kesalahan. Kecuali sedikit orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Fa ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Mereka sangat besar perhatian mereka kepada huruf-huruf Al-Qur'an, bacaan-bacaan Al-Qur'an, wa yudayyi'u hududahu, tetapi dia menyanyiakan aturan-aturan yang terkandung batasan-batasan yang Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalamnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Yaqulu al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Berkata al-Imam Ibnu Al-Qayyim, yang ucapan beliau ini akan memberikan kejelasan pada ucapan al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab tadi pada matannya ketika beliau menyatakan wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl. Keadaan kebanyakan ayat Al-Quran menjelaskan tentang landasan utama yang pertama ini, yaitu Tauhid. Perhatikan ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Al-Quranu kulluhu fit Tauhid. Al-Quran seluruhnya menjelaskan tentang Tauhid. Li'annahu, dikarenakan dia Al-Quran itu imma amrun bi'ibadatillah, terkadang dia mengandung perintah untuk beribadah kepada Allah. Wa tarku syirik, dan meninggalkan syirik. Perintah beribadah kepada Allah dan perintah untuk meninggalkan syirik. Wa imma bayanun li jazai ahli tauhid. Atau ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang balasan bagi ahlu tauhid. Atau wa jazaa'u ahli syirik, balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi ahlu syirik. Yang Allah timpakan kepada mereka ahlu syirik. Berarti ini menjelaskan tentang tauhid. Wa imma, atau bisa jadi fi ahkamil halali wal haram. Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang hukum-hukum halal, hukum-hukum haram. Dan ini, hukum halal dan haram ini, wahadihi min hukuki tauhid. Termasuk dari hak-hak tauhid, penyempurna-penyempurna tauhid. Naam. Wa imma, atau bisa jadi, kandungan ayat Al-Quran, qasasun, bercerita tentang kisah-kisah. Anir rusuli wa umamihim, tentang para rasul dan umat-umat mereka. Wa ma hasala bainahum minal khusumat, dan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Ini juga tentang tauhid. Naam. Bagaimana ketika para rasul mendapatkan penentangan dari kaumnya, dan bagaimana Allah menjelaskan akhir kesudahan yang baik bagi para pengikut Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan akhir kesudahan yang buruk bagi para penentang Rasulnya. Ini semua tentang tauhid. Sehingga ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, maka tidak heran ketika Imam Ibnu Qayyim menyatakan Al-Qur'an kulluhu fit tauhid. Al-Quran seluruhnya, mulai dari awal sampai akhir antum baca, itu semua berbicara naam seputar at-tauhid. Naam. Sehingga kata Syekh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, fal-Quranu kulluhu tauhid. Al-Quran seluruhnya tauhid. Min awalihi ila akhirihi. Dari awal sampai akhir. Namun demikian, yaqra'una hadzal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, wahum muqimuna 'ala syirkil akbar, tetapi mereka mukim di dalam syirik akbar. Apa artinya mukim? Tinggal, menetap, berdiam, yakni mereka berada dalam kubangan syirik. Enggak nanggung-nanggung syiriknya, syirik akbar wal iyadu billah. Mereka menyatakan kalimat la ilaha illallah wa la ya'maluna biha, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Mereka berada di satu lembah, sementara Al-Qur'an dan kalimat la ilaha illallah fi wadin akhar berada di lembah yang lainnya. Innama hiya alfadhun 'alal lisani faqat, itu sekedar lafaz-lafaz yang ada di lisan-lisan mereka. Naam. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan melanjutkan ucapan beliau. Jadi ana ini sekedar menerjemahkan saja. Ya. Yang ana ungkapkan ini sekedar terjemahannya saja langsung. Naam. Seandainya engkau tanya salah seorang di antara mereka, kata Syekh, "Ma makna la ilaha illallah?" Apa makna la ilaha illallah? Niscaya dia akan menyatakan kepadamu, saya tidak tahu. Atau paling pol, dia akan menyatakan bahwa ya la ilaha illallah maknanya adalah tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan ini pun adalah kalimat yang tidak sempurna. Kalau dikatakan bahwa makna dan tafsir dari kalimat la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Naam. Kalau engkau tanya dia, kata Syekh, tentang makna la ilaha illallah, dia akan menyatakan kepadamu, la adri, aku tidak tahu. Ana lam ata'allam, aku tidak belajar. Maka engkau katakan kepada dia, idzan, kalau begitu, engkau menyatakan la ilaha illallah, tetapi kamu tidak tahu maknanya. Apa ini pantas bagi seorang muslim? Apa pantas bagi seorang muslim? Engkau mengucapkan sebuah ucapan, bahkan kamu dalam setiap harinya menarjetkan harus 700 kali. Kalau tidak sampai jumlah itu, maka ucapanmu menjadi merasa tidak sempurna, tidak sah. Tetapi kamu tidak tahu maknanya dan tidak peduli dengan tuntutan yang ada padanya. Atau kamu hanya menyatakan bahwa sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku cuma mendengar orang mengucapkan itu, ya aku ikut-ikutan sambil menghitung dengan kerikil-kerikil, menghitung dengan tasbih-tasbih. Lah ucapanmu ini, kata Syekh, sama dengan ucapannya orang munafik. Ketika ditanya dua malaikat Munkar dan Nakir, dia menyatakan sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku cuma mendengar orang mengucapkannya, aku pun ikut-ikutan mengucapkan yang demikian. Ikhwani fi din azzakumullah. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah melanjutkan ucapan beliau pada matan kitab ini. Dan ana harapkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya masing-masing megang minimal matannya, ya. Minimal matannya. Barakallahu fikum. Biar kita tahu, oh ini pembahasan yang sedang kita bahas ini. Baik, kemudian kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, thumma sara ala aktharil ummati ma sara azhara lahumus syaitanu al ikhlasa fi surati tanakkusi as-salihin wat taksiri fi hukukihim. Kemudian setelah terjadi apa yang terjadi kepada umat ini, maka syaitan menampakkan kepada mereka al-ikhlas. Al-ikhlas itu ditampakkan oleh syaitan kepada mereka dalam bentuk tanakkus as-salihin, merendahkan orang saleh, wa taksir fi huquqihim, dan mengurangi hak-hak mereka. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan, idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka, la tad'u al makhluqin, jangan kalian berdoa kepada makhluk, jangan kalian beristighatsah kepada mereka, tetapi berdoalah kepada Allah dan beristighatsahlah kepada Allah, mintalah hanya kepada Allah, berdoalah hanya kepada Allah, jangan kalian berdoa kepada kuburan dan orang-orang yang telah mati. Yaqulun, mereka akan menyatakan. Ucapan mereka akan kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya, karena waktunya sudah masuk waktu isya. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.